putus asa. Dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana. Merananya saja. Berduka, boleh berduka. Sedukanya saja. Jangan sampai jadi putus asa.